Kamu MC ya, tolong di MC-kan ya. Ya, Pak. Acaranya. Ya. Mancing. <Anjir. laughs> Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW. Ya, Pak. Ini teknisinya siapa kok suaranya nggak enak banget ini? Speaker. Enggak, emang udah itu. Marto gue isep lu. Baik kan? Pada para warga sekalian. Yang bener ya. Itu. Bener, aduh. Hei. Kepada warga sekalian. Kok Mumun ngangkat-ngangkat androk no. Hei. Ayo. Nih. Ancip mau mulai nih. Baiklah. Pada para warga sekalian. Warga kampung yang kampungan banget. Ngapa-ngapain ini dekor belum dipasang udah pidato. Hah? Sono turun-turun gabruk sono. Iya ya. Rengsek bang. Ini masa orang udah acara dimulai dekor belum? Ya saya mau pasang ini. Aturan aduh gimana sih dekor nih? Aturan dari tadi dekor ini ya. Acara udah dimulai. Informasiin dong. Informasi gimana? Nih. Awas. Kemarin Jok. Kan udah rapat. Nah, ini somboknya juga belum diter. Sombok. Aduh ini ngaco. Gua gak ngerti deh bahasa Dayak tuh sombok. Udah gini aja deh Jok. Udah tutupin aja backgroundnya pakai spray. Gak apa-apa kalau spray bekas berbuat juga gak apa-apa. Udah ini kain aja nih bagus. Ayo lo gedogin belah sana no. Pake paku ya. Ya rapi ya. Udah turun. Turun lo ah. Ini ganggu aja dekor deh. Ada Pak Lurah nonton lo. Masa ada Pak Lurah? Pak Lurah, hoi. Hei, Nora nih, hei. Lurah. Lurah lagi betulin resleting di tengkuan. Ayo, Meng, teruskan MC, Meng. Dadah, Tabe. Diem, lu, ah. Ayo, terusin, Meng. Gua gendong biru. Gua digendong, gua. Pana-pana warga sekalian. Mohon maaf, tadi ada gangguan teknik. Ini ngajarin mulu. Kepada Bapak Camat yang saya hormati. Pak Camat. Ada yang Camat no. Camat mana? No lagi ngetokin bangku. Enggak ada. Enggak ada. Lingkungan RW aja. Oh. Ini nambah-nambahin aja. Enggak sih, pokoknya asal lihat yang pakai pici Camat aja. Kepada Bapak. Kok aja pakai. Bapak RW yang saya hormati. Gua kepada warga sekalian yang saya cintai dan saya berkati dan pokoknya semua saya berikan segala sesuatunya, kuserahkan segalanya lah begitu. Saya akan membacakan. Sebutin nama gua dong, buset deh, gua nungguin lama banget. Baiklah, Juki bagian dekorasi. Ah, begitu kan. Ansip Komeng dan Akri, Parto sekretaris, konsumsi jajan Wahwe. Pak RW bagian nanti curamah dan Karang Taruna. Karang Taruna Rudi Karangan. Nah. Dengan diiringi musik-musik itu susunan, Pak. Ucapin dulu dong. Baiklah, urutan pertama. Ini kok, lu mau babi lagi kemarin. Ini songkok anak babi jangan dibawa-bawa sini. Bukannya begitu, Pak RW. Ini si Mama kan suruh beli konsumsi. Maksudnya bikin lempar isinya daging. Dagingnya kagak ada yang satuan. Adanya satu anak babi, dibeliin anak babi. Kira-kira pada doyan nggak? Haram. Ada yang makan itu. Haram. Jangan ya. Nggak boleh. Kalau gitu gue piara aja ya. Oh, kau udah dilemperin? Gue piara akuarium. Ini gimana konsumsi? Ya, konsumsi duitnya dipakai buat tur lagi sama ibu gue. Termakan apa ini kita nanti? Kan ngomongnya. Pak Komeng, tenang aja ntar gua kasih lempar dua ya. Jadi Pak RW gimana Pak RW? Anak SD lempar dua cukup. Rapatnya diundur aja deh jam 12 malam. Apa rapat ini udah hiburan ini panggung? Udah hiburan? Kalau gitu gua nyumbang nari. Lu bisa nari apa kok? Cokek. Eh Komeng, bagian dekorasi udah belum nih gua pegel nih. Di bawah panggung nih. Ini digambar pakai apa dulu kan? Jangan gue nih ya. Pondasi panggung. Panggung lu gendong. Lu norak banget sih. Ganjan lu pakai pingsil tak. Kuat. Enggak. Aduh bagian panggung siapa nih? Kasih drum ke jangan gue drum deh. Hari-hari gue ikut sama karet gelang sini. Pak RW, pinjem kunci motornya dulu lah. Lo mau malangin anak babi nih minta diantri pakai motor. Wah jangan. Ini motor dinas ini, motor dinas. Udah. Masa motor dinas ngantriin babi. dadari. Kayak gitu motor apa anak babinya kagak mau pakai sepeda dibilang mabok. Tolong aja Pak RW, gua bayar lah, gua bayar. Jangan. Ya. Tadi kira saudara saya. Tadi lu pinjem lah buat dia masuk angin nih. Anak babi lu genit amat. Udah, panggung bubar. Lagian gua memang ada tiduran. Apaan gua kagak dikasih ngomong. Udah sekarang ngomong. Gua enggak disebut. Gua ngomong nih. Ngomong, Weng. Nih. Gua ngomong nih. Ngomong. Waktu imsak telah tiba, udah. Ngomong di sana acara kata sambutan apa ke ah? Para warga sekalian, maaf tadi ada. Meng, tempat nindik di mana sih, Meng? Ya, elah. Tuh ansip lagu amat ya, Bang. Lama-lama lu gua gigit gua bawa kloteng lu, ya. Emang kucing, kalau anak kucing. Gigit lehernya bawa kelateng, iya tuh gue sering lihat tuh begitu tuh. Kemarin lu sih yang gue gigit toh. Baiklah kepada warga sekalian, maaf tadi memang susunan acara ini tidak terlalu dan tidak jadi punya berdua. Amin. Susunan acara pertama adalah curamah dari bapak. Curamah apa curonmor? Kalau ceramah liwar ruang lingkup mah hanya RT doang. Oh, iya. Kalau curamah udah lingkungan RW. Oh, iya. Komeng. Kalau cemumun udah lurah tuh. Komeng, pinjam kunci motor lu aja dah. Belum dapat nih Pak RW juga, anak babi gua enggak mau pulang nih. Udah gini aja, wahwe lu naikin babinya aja deh lu. Ya baiklah, untung acara pertama adalah curama dari Bapak RW. Ya elah. Gue push up juga nih di panggung. Umumin. Ini stempel Karang Taruna hilang. Ya elah. Pakai kentang dulu kayak lukir. Kalau yang nemuin gak dijadiin pake kentang. Kentang kan bisa dibentuk. Kalian men, karet gerang gue yang buat main putaran hilang men. Pakai stempel pakai muka Aparto aja. Jangan Pak, sering banget ah. Ya udah terusin, terusin. Udah gua ngomong ke bahasa isyarat aja deh. Diketemukan dompet nih, Meng. Atas nama Komeng. Dompet gua, Meng. Ayo atas sambutan sudah. Susunan yang pertama yang sudah saya susun tadi di belakang. Satu. Dua. Ini olahraga ini satu. Satu apa? Satu aku sayang ibu. Satu adalah curamah dari Bapak RW. Kata sambutan. Hah? Ceramah mulu dari tadi kapan aminnya? Lu jangan. Lu tukang dekor godain gue ntar lu gue dekor lu ya. Jadi yang pertama adalah sambutan dari Bapak RW. Ya elah. Ansip genit amat jago motor aja pakai oke. Pak RW, sambutan dari Bapak RW. Pak RW, aduh gawat nih. Kenapa? Bapaknya Komeng dubur-ubur babinya sih. Ini engkau itu babinya di mana? Iket dong. Bapak lu ngubur-ubur bapak gue tuh. Gua udah bilang pinjemin motor. Hah? Itu orangnya dendaman, Komeng. Lagi pakai helmnya kagak muat. Udah. Tapi bapak lu pasti tini nama babi gua diam. Masa merem-melek, Meng. Gila lu. Udah enggak usah ngomongin yang haram-haram. Iya, gua juga pengen merem-melek nih. Foto banget ini. Hah, lu foto gua dong, lu gila lu. Parto. Foto ya? Tinggal satu. Ya, Pak. Babi gue minta pesen satu. Buat ngirim saudaranya di kapok. Fotonya tinggal satu nih buat Pak RW doang. Udah, gue mau nimba aja nih. Gak usah ceramah nih. Ayo, Meng. Sambutan pertama adalah... Foto. Dari Bapak RW. Hidup RW. RW. Waktunya kampanye. Ya kita kan masih lama kampanye nggak apa-apa lah. Assalamualaikum. Ah. Sebentar. Dirinya geser ke kiri pak. Lah kanan ada paku pak. Tok ada tusuk gigi nggak tok? Hah? Ada cabai nih. Wah bapak cabai sama pohon-pohonnya ada gigi. Emang mulut gue kebon. Ayo minta cabainya. Siap. Satu. Jorok ujuk. Satu. Minta dua. Awas Neng, palingin Neng. Neng. Palingin. Pak RE senyum, Pak. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lo ngitung. Hitungin yang ambil ini blitnya, Pak. Belum sampai-sampai. Tujuh. Ya, moto hitung sampai. Cekrek. Udah. Wah. Orang lagi. Wah. Setannya lagi ngangkat tarung. Ngomong, Pak. Assalamualaikum. Asbak siapa sih itu? Ansip mana ansip? Ya ilah babi gua ke atas panggung deh. Wah ngigit gua deh, nyeruduk gua deh. Jamin aja Pak RW di Indus. Turunin dulu, kagak ada pernah megang ya? Udah pawang aja naik panggung. Remote-nya mana tuh, babi lo ngamuk. Woi, Pak RW kesambutan tuh, ansip. Mau ngobrol lu. Nggak ada sopan santun di babas lu. Silakan Pak. Ayo, Pak. Wah, warga udah pada mau pulang, Pak. Ini insep yang ngisep sini. Ini babi, sana. Juki. As. Tolong fik dong. Buka dong, Pak. Mulutnya buka dong, Pak. Par hadirin. Par. Nyaut aja lu. Genit amat dipanggil begitu aja nyaut ya. Pak RW, Pak RW. Tempat bikin tato di mana sih? Sini nih, gue punya sudit nih buat goreng nih, gue teplok sini. Soalnya tato saya yang cap gayung patah. Terima kasih atas kehadiran para warga RW 8 sekalian. Ya ampun, tuh babi malah salto di atas panggung. Ini ceramah tahun baru atau tahun babi? Tahun baru cuman bintangnya babi. Babi lu. Gue nguap. Babi nguap babi. Kepada babi-babi sekalian. Bapak. Maksud saya kepada warga sekalian, saya mengucap terima kasih atas kehadiran sini menyambut tahun baru 95 ini. Gila, babi gua ngangguk-ngangguk. Tolong saudaranya jangan disebut-sebut itu ya. Saya sangat bangga sekali. Sumpah deh, benar, sumpah. Bahwasannya saya berdiri di sini bukan atas kehendak orang lain. Babi, sumpah ya. Ah, babi. Masa kehendak babi? Oh, butuh sekali. Saya lagi duduk di seruduk babi, saya langsung naik ke panggung. Jadi dipaksa sama babi saya, gitu. Saya bangga sekali. Di akhir tahun penutup tahun 94 ini, warga berpartisipasi dalam menyukseskan pembangunan di lingkungan RW saya. Betul. Terima kasih atas sambutannya. Pak, babi ya? Minta cimeng, Pak. Udah, Pak, saya bawa pulang aja ya babinya ya. Udah, Jen. Udah, kembaran lu bawa pulang sana. Pak, ngomong lagi, Pak. Satu. Waduh, udah moto-moto banyak-banyak, filmnya belum ada. Waduh, percuma dong. Acara tamu kita undur tahun depan ya, karena fotonya tadi habis. Babi udah dipakein celana, fotonya gak ada ya. Ayo Pak, sambutan Pak, yang ini dong Pak. Hanya satu hal yang saya tekankan. Waduh, aski ditekan-tekan. RW. Bahwa kita tak menyambut tahun baru ini, kita tidak perlu mewah-mewahan di hotel berbintang. Soalnya setelah di sini saya akan pergi ke hotel. Jadi Pak RW, ada yang mau minta foto bareng. Siapa? Babi saya. Iya, jadi kita hanya dengan acara yang sederhana ini, rasa kekeluargaan di antara warga saling menghargailah begitu supaya lebih ditingkatkan keharmonisan. Ini kok pada tidur sih? Terharu Pak, terharu. Saya lagi mikirin Pak RW mikirin beli babi.